musuhan orang-orang kafir terhadap Islam dan kaum muslimin, dan ketidakridaan mereka terhadap Islam dan kaum muslimin. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Walan tardha 'anka al-yahud wa lan-nasara hatta tattabi'a millatahum." Tidak akan pernah ridha orang-orang Yahudi dan orang-orang Nasara terhadap kalian wahai kaum muslimin, sampai kalian mau mengikuti ajaran agama mereka. Mereka senantiasa berusaha berupaya dari sekuat kemampuan mereka atau sekedar harapan dan angan-angan mereka agar supaya kalian kafir sama seperti kafirnya mereka. Kata Allah Subhanahu wa taala, waddu law takfuruna kama kafaru fatakununa sawaa. Mereka berangan-angan seandainya kalian kafir sama seperti mereka kafir, agar supaya kalian sama seperti mereka. Tapi di dua ayat ini Allah Subhanahu wa taala menyampaikan kepada kita siapa di antara orang-orang kafir ini yang permusuhannya lebih hebat dari yang lainnya, karena sebagaimana kita yakini kebaikan itu bertingkat-tingkat, demikian juga kejelekan bertingkat-tingkat, berbeda-beda. Ada yang lebih jelek dari yang lainnya, demikian juga ada kebaikan lebih baik dari yang lainnya. Maka di ayat yang ke-82 Allah mengatakan, la tajidanna ashaddan nasi adawatan lilladheena amanu. Engkau dapati manusia-manusia yang paling besar, paling kuat permusuhannya terhadap orang-orang yang beriman adalah orang-orang Yahudi dan orang-orang musyrikin. Subhanallah. Orang-orang Yahudi bukan tidak tahu tentang Rasulullah, bukan tidak tahu tentang Al-Quran. Mereka tahu, mereka paham. Cuma yang menghalangi mereka adalah kesombongan, keangkuhan. Sombong mereka, angkuh, takabur. Orang-orang Yahudi dan para musyrikin, para penyembah berhala, para penyembah kubur. Orang-orang Yahudi, kebencian mereka terhadap Rasulullah sangatlah besar, sehingga dikatakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tidak ada seorang Yahudi pun berduaan dengan seorang muslim kecuali terbetik di dalam hatinya untuk dia membunuhnya, membunuh orang muslim tersebut. Bukan hanya terhadap kaum muslimin, bahkan prakteknya mereka sudah usaha upayakan bagaimana mereka membunuh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Berapa kali mereka mengundang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk mereka membuat makar. Mereka hendak membunuh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tapi gagal terus. Dengan berbagai macam cara, tidak mampu mereka melakukan itu, mereka menghasung orang-orang musyrikin untuk memerangi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Terkumpulnya pasukan Ahzab lah karena ini, orang-orang Yahudi ini yang menghasung mereka, yang memprovokasi mereka, sehingga terkumpul pasukan besar pada saat itu. 10.000 pasukan perang tergabung dari sekian banyak kabilah-kabilah. Baik. Yang menggerakkannya adalah orang-orang Yahudi. Tidak cukup dengan itu, mereka menyihir Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bagian dari usaha upaya pembunuhan. Baik. Tidak cukup dengan itu. Di antara mereka ada yang mencoba membubuhi daging kambing yang dipanggang dengan racun. Subhanallah. Usaha upaya mereka lakukan terus menerus sampai hari kiamat. Mereka-mereka inilah orang yang paling besar kebenciannya, permusuhannya terhadap kaum muslimin. Demikian juga orang-orang musyrikin, kebenciannya sangat, mulai dari sejak diutusnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kebenciannya luar biasa. Orang-orang yang masuk ke dalam Islam dari kalangan bawah, seperti Bilal dan yang lainnya, Ammar dan yang lainnya, mereka sungguh sangat bengis, kejam. Mereka menyiksa dengan penyiksaan yang luar biasa. Sampai Rasulullah SAW tidak tega melihat para sahabatnya diperlakukan demikian, sehingga beliau mengizinkan para sahabatnya untuk melakukan hijrah pertama kali ke Habasyah. Tidak tega Rasulullah SAW melihat para sahabatnya diperlakukan, dihinakan sedemikian rupa oleh orang-orang musyrikin. Subhanallah. Bahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala, wa id yamkur bikal ladina kafaru, ketika orang-orang kafir Quraisy, orang-orang musyrikin melakukan makar, liyaqtuluka, untuk membunuh engkau, untuk memenjarakan engkau, dan untuk mengusir engkau keluar dari negerimu. Diperlakukan sedemikian kaum muslimin sehingga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan izin dari Allah Subhanahu wa taala memerintahkan para sahabatnya untuk hijrah ke Madinah. Bahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun hijrah karena ini juga tekanan dari orang-orang musyrikin. Keluar pun bukan berarti dibiarkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam keluar begitu saja. Dikerahkan semua para jawara, para jagoan, dengan iming-iming satu kepala 100 ekor unta. Disayembarakan. Siapa yang bisa membawa kepalanya Muhammad dan Abu Bakar, maka untuknya 200 ekor unta. Dia membawanya dalam kondisi mati atau hidup. Untuknya 200 ekor unta. Siapa yang tidak tergiur dengan 200 ekor unta ini? Usaha upaya mereka lakukan luar biasa. Tak berhenti dengan itu, beberapa kali percobaan pembunuhan terhadap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Subhanallah. Maka Allah mengatakan, la tajidanna ashaddan nasi adawatan lil ladina amanu lil yahud wal ladina asyraku. Dua kelompok inilah yang paling benci dan tidak senang dengan kaum muslimin, Yahudi dan orang-orang kafir musyrik. Wala tajidanna aqrabahum mawaddatan lil ladina amanu, dan kau dapati orang yang paling dekat mawaddahnya, kecintaannya terhadap orang-orang beriman adalah orang-orang Nasara. Tidak semuanya, tapi orang-orang Nasara yang masih menjalankan syariat mereka. Baik. Inna Nasara, perhatikan baik-baik, alladzina qalu, yaitu orang-orang yang mengatakan kami adalah orang-orang Nasrani, yang menjalankan syariat Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu bikum. Qalu inna nasara. Karena Allah Subhanahu wa taala طيب ثم قفينا على آثارهم برسلنا وقفينا بعيسى بن مريم وآتيناه الإنجيل وجعلنا في قلوب الذين اتبعوه رأفة ورحمة رأفة ورحمة ada di sebagian tabarakallahu fikum hati orang-orang Nasara yang tetap teguh menjalankan ajaran Nasraniyah yang lurus, yang benar. Subhanallah. Dalika bi anna minhum qissisina wa ruhbana. Yang demikian karena di antara mereka itu ada qissisin, tapi ulama zuhud mereka, ulama yang zuhud, wa ruhbana dan para ahli ibadah yang sibuk dengan ibadahnya. Yang kata Allah Subhanahu wa taala di ayat yang kita bacakan tadi, wa ja'alna fi qulubil ladzina taba'uuhu ra'fatan wa rahmatan wa rahbaniyah. Baik. Dalika bi anna minhum qissisina wa ruhbana wa annahum la yastakbirun, dan bahwa mereka tidaklah berlaku takabbur. Jadi mereka-mereka inilah yang mereka inilah yang betul-betul akan menerima apa yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang lembut hatinya ini, yang mereka mengatakan inna nasara, yang mereka adalah orang-orang yang rendah hati, tidak berlaku sombong. Dengannya mereka akan menerima kebenaran. La yastakbiru. Wa idza sami'u ma unzila ila ar-rasul tara a'yunuhum tafidhu min ad-dam. Mereka-mereka ini orang-orang Nasrani ini banyak di antara mereka yang masuk ke dalam Islam, tidak sama seperti orang-orang Yahudi. Barakallahu fikum. Ada di antara orang Yahudi yang masuk ke dalam Islam, tapi tidak sebanyak orang-orang Nasrani. Wa idza sami'u ma unzila ila ar-rasul tara a'yunuhum tafidhu min ad-dam'i mimma 'arafu min al-haq. Seperti dikisahkan bahwa Raja Najasyi yang menganut agama Nasrani, yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengizinkan para sahabatnya untuk hijrah ke negeri Habasyah ini karena raja ini yang memiliki hati lembut, berlaku adil dalam mengurusi masyarakatnya. Kisah yang ma'ruf, barakallahu fikum, ketika para sahabat yang dipimpin oleh Ja'far bin Abi Thalib berangkat ke sana, datanglah orang-orang musyrikin mengikuti mereka dan meminta kepada sang raja. Sebelumnya mereka sudah memberikan hadiah-hadiah ke para menteri agar supaya menteri-menteri nanti menyokong mereka. Jadi, betul disokong oleh para menteri, tapi raja dengan adilnya mengatakan enggak, sampai aku mengetahui dan mendengar sendiri apa yang mereka ucapkan. Karena mereka melaporkan, orang musyrikin melaporkan bahwa mereka demikian dan demikian dari kedustaan-kedustaan. Tidak begitu langsung percaya. Maka Raja Najasyi pun memerintahkan untuk kaum muslimin datang ke hadapannya dan membacakan apa yang ada pada mereka. Raja Najasyi menginginkan untuk mengetahui apa yang dibawa oleh orang yang ngaku jadi rasul ini, nabi ini. Barakallahu fikum. Ayo, silakan baca. Silakan sampaikan apa yang kalian miliki. Maka dibacalah oleh Ja'far radhiyallahu taala anhu surah Maryam yang berkenaan dengan Isa barakallahu dan Bunda Maryam. Ternyata keyakinannya sama. Baik. Menangis Raja Najasyi, terharu dengan apa yang dia dengar. Masuk Islam dia. Sampai meninggalnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberitahukannya kepada para sahabat tentang kematiannya dan para sahabat pun menyolatkannya dengan salat gaib. Baik. Demikian pula kisah perjalanan Ja'far yang ketika itu berangkat meninggalkan Habasyah menuju Khaybar. Kisah perjalanan menuju Khaybar karena dapat berita mereka bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menuju Khaybar, maka sahabat itu pun akhirnya mendarat dekat Khaybar, turun di situ. Baik. Ternyata disertai dan dikawal oleh orang-orangnya Najasyi. Orang-orangnya Najasyi. Ketika mereka mendengar ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala, mereka pun menangis dan mereka pun masuk Islam. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, boleh jadi kalian begitu kembali ke negeri kalian, kalian akan tetap kembali ke agama kalian yang dahulu kala. Mereka pun mengatakan, "La, kami tidak akan kembali ke agama yang kami anut dahulu kala." Ayatnya, "Wa idza sami'u ma unzila ila ar-rasuli tara'a ayunahum." Kalau mereka mendengar apa yang diturunkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dibacakan, "Tara'a ayunahum tafidhu minad dam'." Kau mendapati melihat mata mereka mengalirkan air mata terharu, mimma arafu minal haq, karena mereka mengetahui al-haq. Tidak seperti para mutakabbirun, orang-orang Yahudi tahu dia hasad takabur yang menghalangi mereka untuk masuk Islam. Akan tetapi orang-orang yang seperti ini di antara mereka kisisin wa ruhbana wa annahum la yastakbirun barakallahu fikum, gampang tersentuh hatinya dan mereka pun masuk Islam. Banyak kejadian-kejadian barakallahu fikum yang dikaitkan keadaannya dengan ayat ini, bahwa mereka begitu mendengar firman Allah Subhanahu wa taala, mereka langsung terketuk hatinya, terbuka sehingga mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Wa idza sami'u ma unzila ila ar-rasul tara'a aynahum tafidhu min ad-dam'i mimma 'arafu min al-haqq yaquluna rabbana amanna faktubna ma'asyahidin. Mereka tunduk, mereka menangis. Barakallahu fikum. Waktu benar dan tulislah kami, catatlah kami ya Allah. Pertama, waktu benar ma'asyahidin, bersama dengan orang-orang yang mempersaksikan kebenaran. Nanti di hari kiamat mereka akan menjadi saksi semuanya. La haula wa la illa billah. Ini menunjukkan bahwa kekufuran itu bertingkat-tingkat. Barakallahu fiik. Ada yang hebat permusuhannya, ada yang biasa-biasa saja, ada yang yakni sangat sedikit permusuhannya. Wallahul musta'an. Maka di antara mereka ketika disampaikan, mereka akan masuk ke dalam Islam. Cuman belum tersampaikan kepada mereka. Wallahul musta'an. Banyak orang-orang terkhusus Nasara tertarik dengan Islam ini. Tertarik dengan Islam melalui, masya Allah, di zaman sekarang ini melalui internet. Mereka memulai pencahariannya. Apa sih Islam itu? Apa sih Islam itu? Mereka mulai mempelajari, terus mempelajari. Sehingga tidak sedikit di antara mereka masuk Islam. Barakallahu fikum. Berbeda dengan orang-orang Yahudi. Wallahul musta'an. Baik, kita cukupkan sampai sini. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka.